Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih di dalam program kuliah Mafatih Al-Ilm, dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan kitab baru dari urutan buku-buku yang dikaji di dalam program ini. Ini adalah kitab yang ke-9, yaitu Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Di antara buku-buku yang terkait dengan pembahasan Tauhid, buku ini yang paling pentingnya untuk dikaji di pembahasan Tauhid Uluhiyah, karena di dalamnya penulis rahimahullahu ta'ala menguraikan tentang Tauhid secara menyeluruh. Iya. Adapun penulis buku ini, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Mushrif Al-Uhaybi At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali, dari sisi nisbat kepada madhab beliau. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1015 Hijriah. Dan beliau rahimahullahu ta'ala lahir di tengah keluarga yang salih. Dan ayah beliau adalah seorang alim. Kemudian beliau melakukan berbagai rihlah perjalanan di dalam menuntut ilmu ke Mekah, ke Madinah maupun yang lainnya. Awal rihlah beliau pada tahun 1136 Hijriah. Dan beliau juga melakukan rihlah ke Basrah dan ke tempat yang lainnya. Adapun terkait dengan dakwah beliau, karya-karya tulis beliau, ini dari hal yang telah masyhur dari beliau rahimahullahu ta'ala, suatu hal yang dikaji oleh manusia dari masa beliau hingga hari ini. Karena dari pengaruh dakwah beliau yang merata ke berbagai penjuru dunia, ini telah mendatangkan dua golongan, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Iya, dan umumnya kebenaran seperti itu. Ada yang mendukungnya dan ada yang menolaknya. Namun karya-karya tulis bio ada lengkap dan dibahas oleh para ulama yang datang setelah beliau. Dan beliau rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Dan umurnya waktu itu sekitar 92 tahun. Iya. Umurnya sekitar 92 tahun. Baik. Adapun buku ini, buku Kitabut Tauhid, kami riwayatkan kepada penulisnya dengan sanad bersambung dari guru kami Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga dari guru kami Yahya Uthman Al-Mudarris hafizahullahu ta'ala. Keduanya meriwayatkan dari Syekh Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dari kakeknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid. Dan ini sanad periwayatan kepada buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling ringkas di masa ini, antara Syekh Ibn Aqil kepada Syekhul Islam hanya 3 orang saja. Judul buku ini pada cetakan-cetakannya itu disepakati namanya Kitabut Tauhid. Tapi lanjutannya apa? Ya, ada yang dituliskan Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Ya, alladhi huwa haqqullahi alal abid. Dan ini tertulis di berbagai cetakan, dan ini yang masyhur di kalangan para ulama dengan judul ini, dan juga dengan tulisan tangan dari cucu beliau Syekh Sulaiman, tertulis dengan judul ini Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Ada juga yang menyebutkan dengan judul Kitabut Tauhid fima yajibu min haqqillahi alal abid. Kitabut Tauhid fima yajibu min haqqillahi alal abid. Dan ini disebutkan oleh Ibn Ghannam di dalam tarikhnya. Dan ada sebagian manuskrip dengan judul ini. Dan di sebagian manuskrip yang lain itu dengan judul Kitabut Tauhid wa huwa haqqullahi alal abid. Wa huwa haqqullahi alal abid. Ada di beberapa manuskrip lain dengan judul Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal ibad. Pakai alal ibad. Dan ada yang keenam Kitabut Tauhid alladhi khalaqallahu li ajlihi al abid. Baik, jadi ini 6 judul ya, tapi kalau dilihat pada yang terdekatnya kepada penulis yang datang dengan tulisan penulisnya dan tulisan murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tulisan dari cucunya ya, yang terkenalnya itu adalah judul yang pertama tadi Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Ya, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Baik, jadi kalau kadar namanya dalam Kitabut Tauhid itu kelihatannya karena ini awal, di awal buku tertulis seperti itu, di semua cetakan di awal buku demikian disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Sebab ditulisnya buku ini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala adalah apa yang beliau lihat dari kenyataan di tengah umat di masa beliau. Manusia mengitari berhala-berhala, berada di sekitar kuburan-kuburan, ya, dan mereka melakukan dari ibadah-ibadah di sekitar kuburan itu hal yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini kejadian di mana-mana, dan beliau mengingkarinya, maka beliau pun memandang perlu mengingatkan manusia kepada tauhid yang para rasul diutus dengannya, dan memperingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan, syirik yang dosa tidak diampuni karenanya. Maka Syekh pun rahimahullahu ta'ala menulis dari buku ini. Iya, cetakan-cetakan dari kitab Tauhid itu ada masailnya. Masail itu ada namanya pembahasan-pembahasan di belakangnya. Ada sebagian cetakan yang tidak memuat masail, tapi itu hanya sekedar meringkas. Karena lebih dari 30 manuskrip itu semuanya menulis dan menetapkan masail-masail dari buku ini. Demikian pula yang menjelaskan buku ini dari murid-murid beliau dan cucu-cucu beliau serta para ulama yang berada di atas jalan dakwah beliau, mereka menetapkan masail-masail yang ada di dalam kitab Tauhid. Ya. Karena itu ada syarah-syarah ya terhadap kitab Tauhid ini sudah ditulis dari dahulu. Sudah ditulis dari dahulu. Dan di syarah-syarah itu semuanya disebutkan masail. Misalnya dari buku yang paling dahulu adalah kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid karya Syekh Sulaiman, ya, cucu beliau. Itu disebutkan masail. Demikian pula di dalam kitab Fathul Hamid fi Syarhi At-Tauhid karya Syekh Utsman bin Mansur, wafat pada tahun 1282 Hijriah. Ini juga dia sebutkan masailnya. Demikian pula penulis kitab Fathul Majid. Ya. Penulis kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Ya, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan juga punya kitab namanya Qurrat Uyunil Muhyiddin. Ini semuanya di dalam buku ini disebutkan masail. Ya, dan Abdurrahman bin Hasan ini cucu beliau. Cucu beliau tapi berguru langsung kepada kakeknya. Dia murid juga. Cucu sekaligus murid beliau. Ya. Dan juga di antara yang menyebutkan masail Syekh Hamad bin Atiq. Beliau punya syarah terhadap kitab Tauhid namanya Ibtalut Tandid. Ibtal At-Tandid. Baik. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Qasim, belum lama meninggalnya. Ya. Belum lama meninggalnya. Sekitar 50 tahun yang lalu. Syekh Abdurrahman bin Qasim ini beliau punya hasyiah terhadap kitab Tauhid. Dan bab-bab lengkap dengan masail beliau sebutkan. Baik. Jadi kelihatannya bahwa penulis rahimahullahu ta'ala di dalam buku ini itu melengkapi dengan penyebutan masail-masail. Jadi luar biasa dari buku ini. Hanya disebutkan ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW atau athar Kemudian disebutkan pelajaran yang dipetik darinya, pembahasan-pembahasan yang terkandung dari ayat-ayat dan hadith-hadith tersebut. Iya. Maka ini jalan beliau di dalam menulis persis dengan jalan para ulama yang telah terdahulu di tengah umat ini. Ya. Kalau kita lihat misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, maka begitu cara Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, beliau bawakan misalnya di kitab sahihnya ada namanya Kitab Tauhid. Ada juga pembahasan Kitab Tauhid. Beliau bawakan bab, ya, beliau terangkan dari hadith-hadith yang terkait dengan bab tersebut. Kadang beliau terangkan sebagian ayat dan kadang beliau jelaskan sebagian athar terkait dengan hal tersebut. Iya. Maka ini yang berjalan bersama penulis rahimahullahu taala di dalam buku ini. Iya. Terkait dengan Kitab Tauhid ini, Kitab Tauhid ini dipuji oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu beliau, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, kata beliau, huwa kitabun fardun fi ma'na lam yasbiqhu ilayhi sabiq wala lahiqahu fihi lahiq. Kitab Tauhid ini hanya satu saja dalam buku yang semakna dengannya. Ya, maksudnya buku yang menulis khusus tentang tauhid uluhiyah secara lengkap seperti itu, itu baru satu saja yang dilihat oleh beliau, buku ini. Ya, dan memang tidak diketahui ada buku yang semisal dengan itu sebelumnya. Sebelumnya para ulama bicara tentang tauhid, ya, bicara tentang tauhid, tapi terpisah-pisah pembicaraan mereka. Terpisah-pisah. Ada yang membahas khusus misalnya di tauhid uluhiyah, ada yang membahas khusus di tauhid asma wa sifat, apalagi penulis-penulis di generasi pertama karena penyimpangan yang banyak terjadi di asma wa sifat. Ada yang menulis tentang tauhid uluhiyah setelah abad kelima atau sebelumnya sedikit. Ya, pembahasan-pembahasan banyak, ada yang meluas, tapi tidak ada yang selengkap apa yang ditulis oleh Syekh di sini. Karena itu kata Syekh Sulaiman, dia fardun fi ma'na, satu-satunya yang semakna dalam hal ini. Tidak pernah didahului oleh orang yang mendahului dan tidak ada yang mengejarnya. Ya. Menulis seperti ini. Baik. Kemudian buku ini juga ini karena pentingnya pemerintah di masa Syekh rahimahullahu taala itu memerintah kepada seluruh guru-guru, imam-imam masjid, ya, untuk hadir di dalam mempelajari Kitab Tauhid ini. Ya, untuk hadir di dalam mempelajari Kitab Tauhid ini karena pentingnya hal tersebut. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu taala. Dan beliau katakan buku ini walaupun ringkas, tapi dia mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak. Dia masukkan di dalamnya dari dalil-dalil tauhid hal yang mencukupi orang yang Allah beri taufik kepadanya. Dan diterangkan di dalamnya dari dalil-dalil yang menerangkan tentang kesyirikan, syirik yang tidak diampuni. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang pujian para ulama terkait dengan buku ini, banyak sekali ya. Banyak sekali dari hal tersebut, dan cukuplah bahwa hingga hari ini Kitab Tauhid ini sudah puluhan buku yang mensyarahnya. Sudah puluhan buku yang mensyarahnya. Jadi kadang di dalam buku fikih kita ketemukan ya, ada satu buku misalnya, buku ini disyarah, dijelaskan oleh berbagai murid atau pengikut di dalam mazhab tersebut menjelaskannya. Ya, ada syarah yang banyak. Nah, kitab Tauhid juga sudah seperti itu. Ya, mensyarahnya sudah hampir sampai 100 orang yang mensyarah dari buku ini. Ya, ada yang meluas, ada yang meringkas di dalam syarahnya. Tapi kelihatan sekali bahwa apa yang diterangkan oleh Syekh di sini dari pendalilan-pendalilan dan fikih itu hal-hal yang sangat detail dan perkara yang sangat kuat sekali. Iya. Karena itu kalau seorang belajar dari buku ini, dia pahami dengan benar, maka insyaallah taala akan terlatih dia untuk tajam di dalam memahami. Tajam di dalam memahami dan dia akan keluar dari pembahasan buku ini dengan suatu bangunan ilmiah di dalam dirinya tentang tauhid. Apa itu tauhid? Dan dia memiliki benteng yang menghindarkannya dari apa? Dari kesyirikan. Bismillahi taala. Baik. Jadi buku-buku yang menjelaskan atau yang mensyarah tentang kitab tauhid ini ya sudah sangat banyak sekali. Ya, bahkan ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang takhrij, khusus menerangkan tentang hadith-hadith yang dibawakan oleh penulis dan ditakhrij di dalam hal tersebut. Baik.